Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Ini terakhir kita pelajari ucapan muallif Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, di mana beliau menggambarkan bahwasannya ahlul bidah ahlul ahwa, mereka, perbuatan mereka memberikan lakop-lakop, julukan-julukan kepada ahlu sunnah dengan lakop-lakop dan julukan-julukan yang buruk dan jelek, atau sesuatu yang diimitkan sebagai sesuatu yang buruk dan jelek, digambarkan sebagai sesuatu yang sangat tidak baik, meskipun kalimat itu sendiri kalau dilihat dari maknanya baik, tetapi diimitkan sebagai sesuatu yang tidak baik. Contoh misalnya kalimat Wahabi. Wahabi itu nisbat kepada Al-Wahhab, dan Al-Wahhab adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi. Tetapi Wahabi ini dicitrakan dan diimitkan sebagai sesuatu yang begitu sangat sangar dan mengerikan. Begitu sangat menakutkan. Ya. Wahabi. Gerakan ekstrim. Yang lebih identik kepada gerakan terorisme. Padahal sama sekali tidak demikian. Keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman salaful ummah. Maka pentada ahlul bid'ah, ya, mereka memberikan julukan-julukan tersebut kepada ahlu sunnah, itu sama persis seperti yang dilakukan oleh musyrikun. Tidak kita samakan antara ahlul bid'ah dengan orang-orang musyrik dari sisi kekufuran, tidak. Tetapi dari sisi kesamaannya adalah dari sisi penjulukan-penjulukan mereka. Ya, ini metode mereka di dalam menjuluki. Rasulullah SAW digelari dengan gelaran-gelaran yang buruk oleh musyrikin. Beliau dikatakan sebagai sahir. Beliau dikatakan sebagai kahin. Beliau dikatakan sebagai syair. Beliau dikatakan majnun. Beliau dikatakan maftun, muftari, muftalid, kadzab, dan semisalnya. itu dilemparkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Shallallahu dalam keadaan bari min tilka tuhmah, ya, dari tuduhan-tuduhan tersebut dan lepas diri dari segala macam tuduhan-tuduhan tersebut. Demikian pula, ya, ahlul bidah beliau menyatakan wa kadzalika al mubtadi'ah qadalahumullah, demikian pula ahlul bidah semoga Allah menghinakan mereka, iqtasamul qaul fi hamalati akhbar akhbarihi akhbari rasul wa naqalati athari wa ruwati ahadithi al-muqtadina bihi al-muqtadina bi sunnatihi al-ma'rufi fi ashabil hadith. Demikian pula mubtadi'ah, semoga Allah menghinakan mereka. Mereka menuduh para pembawa dan pemikul akhbarul rasul, para pengemban daripada berita-berita rasul, orang-orang yang menukil daripada asar-asar Rasul dan meriwayatkan hadis-hadis Rasul, yang mengambil teladan dan mencontohi Rasulullah SAW, mengambil petunjuk dari sunnah beliau, yang ma'ruf dikenal sebagai ashabul hadis, mereka juluki dengan julukan-julukan. Fasammahum ba'duhum haswiyah, wa ba'duhum musyabbihah, wa ba'duhum nabitah, wa ba'duhum nasibah, wa ba'duhum Jibriyah. Maka mereka memberikan julukan-julukan kepada ahlul hadis, ahlul sunnah. Sebagian menjuluki dengan haswiyah, orang-orang rendahan. Dan sebagian menjuluki dengan musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan. Yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagian lagi menyatakan yang mujassimah. Sebagian lagi menyatakan nabitah. Ya, ini kelompok yang baru saja muncul. Sebagian lagi menyatakan nasibah, kelompok yang membenci daripada ahlul bait. Sebagian lagi menyatakan jabriyah, kelompok yang ekstrim dalam menetapkan takdir. Baik, itu yang terjadi pada masa Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Julukan-julukan tersebut dinisbatkan kepada ahlus sunnah. Adapun sekarang, seperti yang kita ketahui, ya, julukan-julukan tersebut diantaranya ya, disematkan kepada orang-orang yang menjalankan daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ciri-ciri Wahhabiyah. Orang yang menjaga sunnah Rasulullah dan menghidupkannya sebagai ciri-ciri Wahhabiyah. Apa cirinya? Kalau khutbah menggunakan innal hamdalillah. Nah, ini hadis Rasul. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah beliau menyatakan innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Diakhiri dengan kalimat wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ini adalah sabda Rasul. Pembukaan dalam khutbah-khutbah beliau seperti itu. Alhamdulillah itu justru dijadikan sebagai ciri. Ya, ini adalah ahlu sunnah yang melakukan. Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini dijadikan ciri oleh mereka ahlu ahwa, ahlul bidah sebagai ciri Wahhabi. Demikian pula cirinya. Ya. Kalau pakai sarung ataupun sirwal di atas mata kaki. Nah, ini juga hadis Rasulullah lagi. Ya, kita dapat di dalam hadis Rasul. Rasul menyatakan ma'asala min al-ka'bain min al-izar fa finnar. Apa saja yang menutup daripada mata kaki berupa kain yang menutup dari atas ke bawah maksudnya, maka itu bagian daripada neraka. Itu bagian daripada neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sebaik-baik teladan. Di saat ada sahabat yang kemudian yakni celana atau izarnya, yakni kain sarungnya menutup mata kaki, Maka diingatkan sama Rasul, irfa izar, angkat izarmu itu, sarungmu itu. Maka dia mengatakan, ya Rasul, aku tidak melakukannya karena sombong. Maka beliau mengatakan, tidakkah kamu memiliki suatu yang orang yang bisa jadikan engkau teladan? Ya, ini Rasulullah sendiri. Kemudian orang tadi melihat Rasulullah SAW, ternyata kain sarung beliau di tengah betis beliau. Nah, kemudian orang tersebut pulang dan memotongnya. Ya, sahabat tersebut memotong daripada kainnya. Beliau juga menyatakan, iyyakum wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Hati-hati kamu jangan sampai mata kakimu tertutup oleh kain sarungmu atau telanamu, karena itu adalah kesombongan. Dan Allah tidak cinta terhadap orang-orang yang berlaku sombong. Dan hadis yang menunjukkan tentang haramnya isbalul izar semata-mata, ya, itu diancam dengan neraka. Adapun apabila dia melakukannya dengan sombong, sudah melakukan itu, tetapi disertai dengan kesombongan, maka ancamannya lebih berat. La yanduru la ilaih. Wa la yukallimuh wa la yuzakih yaumal qiyamah wa lahu adabun alim. Azab yang besar, yang pedih. Ancamannya empat di situ. Allah tidak memandangnya, Allah tidak mengajak bicara, Allah tidak akan mensucikan dia, dan baginya adab yang pedih. Ini kalau disertai dengan kesombongan. Adapun jika hanya sekedar menutup mata kaki, maka itu di dalam hadis Rasul dinyatakan ma asala min al-ka'bain min al-izar finnar. Ya, ancamannya adalah neraka. Ya, kalau itu dianggap lebih ringan, dalam artian ancaman neraka itu lebih ringan daripada yang keempat ancaman tadi, ya mungkin iya lebih ringan, tetapi ancamannya adalah neraka. Ya, ancaman adalah neraka. Sehingga sepantasnya bagi orang yang berakal, ya tentunya berusaha untuk jangan sampai terjatuh ke dalam neraka. Dan tidak ada kemudian seorang yang memahami fafinnar di situ, yang masuk neraka kan apanya? Mata kakinya. Iya begitu. Apa saja yang dibawa mata kaki berupa kain, maka berada di dalam neraka. Atau yang dipahami adalah itu kainnya yang masuk neraka. Atau seperti itu. Orangnya tidak. Apakah ada pemahaman yang seperti ini? Dan mungkinkah dipahami dengan seperti ini? Sehingga kemudian sangat ringan untuk meninggalkan daripada sunnah. Bahkan seseorang katakanlah, ambillah pendapat tersebut, dia mengatakan bahwasanya kalau tidak sombong tidak mengapa. Tidak merubah hukum bahwasanya itu adalah sunnah Rasul. Ya. Tidak merubah hukum bahwasanya itu adalah sunnah Rasulullah. Lantas bagaimana kemudian bisa dijadikan sebagai tanda? Ya. Sebagai ciri sesuatu yang dianggap sebagai kesesatan. Dari cara berpikir yang bagaimana kita tidak paham. Wallahu a'lam. Demikian pula misalnya cadar. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran cadar. Tidak ada perintah dalam Al-Quran cadar. Ya, kata mereka. Demikian pula hadis Rasulullah SAW. Tidak menyuruh untuk memakai cadar. Anggaplah demikian juga. Anggap demikian. Kita tidak mengatakan setuju dengan ungkapan ini. Tapi anggaplah demikian. Akan tetapi tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Bahwasanya memakai cadar bagi wanita. Itu adalah keutamaan. Itu adalah fadilah. Ummahatul mu'minin. Semuanya berhijab, berniqab. Memakai cadar. Ummahatul mu'minin semuanya. Dan tidakkah ada wanita yang pantas untuk kemudian dijadikan teladan? Muslimin, mukminin, siapa yang mereka jadikan teladan? Rasulullah. Muslimah, mukminah, siapa yang mereka jadikan teladan? Ya tentunya para sahabat. Ya, ummahatul mukminin. Mereka memakai niqab. Lantas dengan akal bagaimana dikatakan itu sebagai ciri apa? Ciri suatu yang dianggap sebagai kesesatan. Wallahul musta'an. Dan banyak lagi, ya, contoh-contoh yang lainnya. sangat banyak sekali. Dan itu merupakan ciri khas dari semenjak dahulu kala sampai sekarang. Terus menerus, hanya mungkin tuduhan-tuduhan dan lakop-lakop, julukan-julukan yang berbeda-beda mungkin ya. Tetapi metode mereka sama. Metode mereka sama. Ya. Mereka yaqtasamul qaul fi hamalati akhbari rasul. Mereka sebut ini, mereka sebut itu. Baik. Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Utsman As-Sabuni menyatakan wa kadzalikal mubtadi'atu qadalahumullah iqtasamul qaula fi hamalati akhbari. Demikian pula sebagaimana ahlul bid'ah mereka membuat-buat julukan-julukan kepada para pengemban berita-berita Rasul. Ya, berita-berita Rasul, ya ini hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan asar-asar dari beliau. Di saat mana mereka ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah mengikatkan diri mereka dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itulah yang kemudian menyebabkan ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka menempuh cara sebagaimana yang dilakukan dan ditempuh oleh musyrikin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan demikian oleh musyrikin. Ini pengikut-pengikut Rasul. Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, yang menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, mengikuti dan menjalankan apa yang disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mendapatkan hal yang sama, ya. Sebagaimana dahulu musyrikin mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh ini dan itu, maka orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul pun juga mendapatkan ujian yang sama. Apa ujiannya? Tuduhan-tuduhan tersebut. Berusaha untuk kemudian mencitrakan dan menggambarkan ahlus sunnati wal jamaah dengan gambaran yang sangat menakutkan. Ikhwani fi din azakumullah. Asy-Syaikh Al-Tayyib Abu Utsman As-Sabuni di sini rahimahullah menyebutkan fi hamalati akhbari. Siapa yang dimaksud dengan hamalatu akhbari Rasul? Para pengemban daripada berita-berita Rasul. Akhbar di sini maksudnya adalah as-sunnah, as-sahihah, as-sabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah-sunnah yang sahih dari Rasul. Mereka mengembannya dalam artian mereka menjaganya, menghafalkannya di dalam dada-dada mereka, kemudian mereka mencatatnya dan menulisnya dalam kitab-kitab mereka, dan mereka menjalankannya, ya, melaksanakannya serta berkeyakinan dengannya, membelanya, dan mereka menjelaskan daripada berbagai macam kedustaan-kedustaan dari orang-orang yang melakukan kedustaan dan menjelaskan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan. Itu merupakan ciri khas daripada para hamalatu akhbari Rasul. Sehingga dengan sebab itu as-sunnatus sahihah, hadis-hadis Rasulullah SAW terjaga hingga saat ini dengan jasa yang sangat besar dari mereka. Jasa yang sangat besar dari para hamalatu akhbari Rasul. Yakni ashabul hadith. Ashabul hadith. Mereka mengumpulkannya. Kemudian mereka menghafalkannya, kemudian mereka mencatatnya, kemudian mereka mendiwankannya, membuatnya dalam kitab-kitab, kemudian mereka menjalankannya, kemudian mereka membelanya, kemudian mereka menjelaskan kedustaan-kedustaan yang diatasnamakan hadis-hadis Rasul, dan kesalahan-kesalahan dalam periwayatan. Ya, ini adalah tugas mereka. Ya, memberikan berbagai macam koreksi-koreksi terhadap hadis Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para dajjalun, kadzabun, wadda'un, para pendusta, orang-orang yang suka memalsu-malsukan hadis. Dan dijelaskan tentang derajat dari masing-masing hadis tersebut. Ini hadis yang hasan, ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif. Itu hadis yang mungkar, ini hadis yang syadz, itu hadis mahfud, ini hadis mutawatir, ini hadis ahad, dan seterusnya. Ini para hamalatul akhbar. Mereka para ulama muhaddisin yang faham tentang seluk-beluk daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian sampai detik ini tidak sanggup dan tidak mampu mereka untuk memasukkan walaupun hanya satu kata pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu kedustaan. Melainkan pasti akan tersingkap. Pasti akan tersingkap. Kedustaan walaupun hanya satu kata. Sehingga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan fresh. Betul-betul dalam keadaan fresh. Sampai kepada kita. Ada di sana hadis Sahihul Bukhari. Ada di sana Sahih Muslim. Ya. Aswakul Kutub Al-Musannafah. Sahih-sahihnya kitab yang ditulis oleh manusia. Ada di sana kitab-kitab sunan. Di mana kitab-kitab sunan tersebut dijelaskan oleh para ulama mana yang sahih, mana yang dhaifnya. Di sana ada kitab-kitab musnad, demikian pula dijelaskan oleh para ulama mana yang sahih, mana yang dhaifnya. Sehingga ada istilah kutubut tis'ah, 9 kitab induk yang menjadi rujukan, dan itu bukan pembatasan, Mas. Banyak di antara kitab-kitab yang lain, kitab-kitab hadis yang semuanya masih terus dipelajari oleh kaum muslimin dan terus dipelajari oleh para ulama. Sehingga di saat ada satu kalimat atau satu kata dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dirujuk kepada kitab-kitab tersebut, ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka dikatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Dia bisa dijadikan hujjah dan dibuang. Mau bagaimana kemudian memasukkan kedustaan kepada hadis Rasul? Mau lewat sisi mana? Ya. Tidak bisa. Dan kedustaan-kedustaan atas nama Rasul banyak sekali. Sehingga terdapat kitab-kitab ya, yang ditulis oleh para ulama yang mengumpulkan dari hadis-hadis dhaif dan maudhu. Dikumpulkan. Ini kumpulan hadis-hadis dhaif. Berjilid-jilid. Karena memang musuh-musuh Islam banyak. Tetapi tidak akan selamat kemudian. Ya, tidak akan selamat dari verifikasi para hamalatul akhbar. Para ashabul hadis. Mereka yang akan kemudian mengkoreksi. Itu ashabul hadis. Di dalam kitab Al-Majruhin, Ibnu Hibban menyatakan bahwasannya la yastati a'dal Islam ahlud dalal wa zanadiqah an yadussu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfan aw wawan aw ya'an. Tidak akan sanggup musuh-musuh Islam, ahlud dalal, orang-orang zindik untuk menyisihkan ya, untuk menyisipkan pada sunnah Rasulullah SAW walaupun hanya satu huruf alif atau wawu atau ya saja. Tidak bisa. Itu disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Di awal-awal kitab. Di mukadimahnya. Karena begitu sangat kokoh dan kuatnya ashabul hadis dalam memperjuangkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga itu adalah merupakan bentuk daripada janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra dan kamilah yang akan menjaganya. Menurunkan Al-Qur'an dan penjagaan daripada Al-Qur'an adalah makna-makna daripada Al-Qur'an, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kandungan-kandungan Al-Qur'an. Allah yang menjaganya. Dan karena agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu nanti sampai kiamat saat akan tetap terus ada. Ya. Dan berlaku memang syariat Rasulullah SAW ini sampai hari kiamat tiba. Maka Allah berikan keistimewaan pada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Kalau umat-umat terdahulu, ulama halaka nabiyun, setiap kali meninggal seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala susulkan nabi yang berikutnya. Setiap kali meninggal, wafat seorang nabi, Allah susulkan nabi yang berikutnya. Terus seperti itu. Sehingga tidak butuh padanya sanad. Senantiasa mengambil dari sanad yang paling tinggi, yakni rasul ataupun nabi. Langsung bertemu dengan nabi, meninggal nabi muncul, meninggal nabi muncul kembali. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel itu bersusul-susulan pada mereka nabi. Sedangkan kita sekarang, ya, tidak. Rasul SAW adalah rasul akhir zaman, penutup dari seluruh para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Maka Allah berikan kekhususan pada umat ini supaya apa yang dibawa oleh beliau ini tetap sampai akhir zaman terjaga dengan adanya sanad. As-sanadu minad din atau al-isnad minad din. Walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian daripada agama. Seandainya bukan karena sanad nih, saya orang akan berbicara apa yang dia mau dalam agama ini, ya. Tetapi di saat kemudian seseorang mengatasnamakan agama, kita katakan samulana rijalakum, tunjukkan kepada kami mana sanadnya. Ya. Kamu mendapatkan kalimat itu dari mana? Oh, dari saya sendiri. Ya, kamu itu siapa? Kan begitu. Enggak bisa diterima. Kamu siapa berbicara tentang masalah agama? Nah, memang harusnya yang bicara masalah agama siapa? Ya, Rasul. Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Jadi, diminta untuk kemudian menyebutkan al-isnad, sanad. Dan kitab-kitab induk tersebut semuanya penuh dengan sanad, ya, dan sudah dibukukan sehingga tidak butuh kemudian mangkul sampai, ya, sampai sekarang misalnya tidak dibutuhkan lagi, sudah selesai, itu sudah didiwankan oleh para ulama kita, sanad-sanadnya itu sudah ada, dan kitab-kitab tersebut sampai kepada kita sesuai dengan aslinya. Cukup sudah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya. Itu yang terus masih dipelajari oleh para ulama. Sehingga tepat sekali apa yang diucapkan oleh Ibnu Hibban, bahwasannya tidak sanggup musuh-musuh Islam untuk sekedar menyisipkan satu huruf saja. Tidak hanya satu kata, satu huruf saja tidak sanggup mereka. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga daripada Al-Quran. Dan itu menuntut penjagaan terhadap sunnah Rasul. Kenapa? Karena itu satu paket. Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan kepada beliau Al-Quran. Dan beliau diberi tugas untuk menjelaskannya. Allah menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad adz-dzikra yakni Al-Qur'an agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, itu satu paket. Sehingga wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an. Yakni Al-Qur'an dan penjelas Al-Qur'an. Ya. Bagaimana dalam firman Allah? Wa ma anzala ilaikum minal kitabi wal hikmah. Dan apa yang kami turunkan kepada kalian berupa Alkitab, Al-Qur'an wal hikmah yakni sunah Rasul. Kedua-duanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan beliau juga menyatakan ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'a. Ketahuilah aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Maka penjagaan Al-Quran itu masuk di dalamnya adalah penjagaan tafsirul Quran ataupun bayanul Quran, yakni sunnah Rasulullah SAW. tidak mungkin untuk bisa memahami Al-Quran jika tidak melihat kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran misalnya aqimus sholah, atuz zakah, apakah dijelaskan bagaimana tata cara sholat? Aqimus sholah, tegakkan sholat. Bagaimana berdirinya? Kemudian bagaimana apa yang dibaca pada saat berdiri? Bagaimana pembukanya? Pembuka daripada sholat. Ada di dalam Al-Quran perintah dibuka dengan takbiratul ihram begitu? Tidak ada. Padahal itu rukun. Tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Orang berdiri niat sholat sudah menghadap kiblat. Ya karena menghadap kiblat di dalam Al-Quran ada. Berdiri ada. Tidak takbiratul ihram. Tidak ada. Ya. Seseorang berdiri menghadap kiblat niat sholat. Apakah sah sholatnya? Dia tidak takbiratul ihram karena dia tidak mengambil sunnah Rasul. Tidak sah sholatnya. Lantas pada saat berdiri, apa yang kamu baca? Apakah di dalam Al-Quran dijelaskan? Ya. Harus membaca Al-Fatihah begitu. Ya. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah tidak teranggap sholat. Padahal itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian ruku, apa yang dibaca pada saat ruku? Tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Bacaan-bacaan sholat tidak ada sama sekali. Ya. Kecuali disebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tidak ada penjelasan bahwa di situ harus Al-Fatihah menjadi rukun. Ada. Dan kapan dibacanya juga tidak dijelaskan di situ. Saat berdiri. Padahal seseorang di saat ruku dia tidak boleh membaca Al-Quran malah. Ya kan? Di saat ruku, di saat sujud boleh kita membaca Al-Quran. Tidak boleh. Ada larangannya di dalam hadis Rasul. Jadi, tidak bisa sama sekali Al-Quran dipahami tanpa sunnah Rasul. Tidak bisa sama sekali. Ada di situ waktu-waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada tidak? Tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak adanya di mana? Sunnah Rasul. Jadi, penjagaan Al-Quran itu dengan penjagaan sunnah Rasul. Di saat kemudian sunnah Rasul itu ditolak, artinya sama dengan menolak Al-Quran. Tidak bisa dijalankan sama sekali. Kalau kemudian Al-Quran tidak dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada tasahud misalnya, ya. Sujudnya dua kali, rukuknya sekali. Rincian begini ini tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Demikian pula zakat. Wa'atu zakat. Ada wa'atu zakat. Wa'atu haqqahu yawma hasadi. Tunaikan haknya pada saat hari dipanennya. Zakat perdagangan. Apa? Zakat perkebunan. Atau hasil tanah. Hasil ladang. Apakah ada keterangan di sana? Berapa nisabnya dan berapa dikeluarkannya? Ada? Tidak ada. Zakat itu ada zakat emas, zakat perak. Zakat itu ada zakat sa'imatul bahimah al-an'am. Sa'imah min bahimatil an'am. Ya, binatang-binatang ternak. Zakat itu al-kharij min al-ard. Ya, ini hasil-hasil bumi. Zakat itu urudu tijarah. Barang-barang yang diperdagangkan. Tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Hanya perintah untuk atuz zakat. Tunaikan zakat. Ancaman-ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat ada di dalam Al-Quran. Sangat keras, sangat dahsyat. Ancamannya dalam surat At-Taubah. Tetapi nisabnya berapa, kadar yang dikeluarkannya seberapa, ya, hasil bumi itu jenisnya apa saja, apakah semua hasil bumi ataukah tidak. Ya. Ini semua hanya terdapat di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula perintah puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Rincian daripada puasa, ya, pembatal-pembatal puasa dan sebagainya, ini hanya terdapat di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. adanya makan sahur. Itu di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Itu di dalam sunnah Rasul. Berbuka yang paling baik dengan menggunakan apa? Adanya di sunnah Rasul. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh di saat seseorang berpuasa? Adanya juga di sunnah Rasul. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyatakan hamalati akhbarihi wa naqalati atharihi wa ruwati ahadithi. Ini kalimat ini. Al-Mubtadi'ah mereka berusaha untuk kemudian membuat berbagai macam julukan-julukan yang jelek. Untuk siapa? Untuk para pengemban daripada berita-berita Rasul. Orang-orang yang menukilkan asar-asar Rasul dan meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Beliau menyebutkan hamalat ahbari, naqalat asari, warwat ahadithi. Ya, ini isyarat bahwasannya yang menjadikan bibit permusuhan, yang menjadikan bibit permusuhan pada mereka oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah itu adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka membawa hadis-hadis Rasul. Jadi penyebab daripada mereka kemudian memusuhi, penyebab daripada mereka kemudian membenci, penyebab daripada mereka kemudian melakukan berbagai macam perkara-perkara keji kepada ahlu sunnah, disebabkan karena ahlu sunnah membawa berita-berita Rasul. Disebabkan karena ahlu sunnah meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Disebabkan karena ahlu sunnah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu sebabnya. Bukan perkara-perkara pribadi. Masalah-masalah pribadi. Bukan. Ahlus sunnah tidak akan membiarkan orang yang kemudian menyimpang. Di atas penyimpangannya. Ya dia akan berbicara karena dia mengerti sunnah. Dia akan menjelaskannya. Ahlul bid'ah. Dengan adanya ahlus sunnah tidak bisa bebas melaksanakan dan melakukan kebid'ahan-kebid'ahannya. Tidak bisa bebas, leluasa menyuntikkan virus-virus berbagai macam pemahaman sesatnya kepada umat. Ya. Ahlul bid'ah tidak bisa bebas dengan leluasa kemudian menyesatkan umat. Ya. Ahlul bid'ah tidak bisa leluasa untuk kemudian memuaskan hasrat mereka melakukan dalam agama ini semau mereka. Tidak bisa. Kenapa? Akan berhadapan dengan ahlu sunnah. Walaupun berhadapan di sini sekedar berhadapan hujjah. Dalam artian bukan kemudian teman-teman. Gitu. Ya. Berhadapan hujjah. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul. Ya. Dijelaskan tentang sisi-sisi kelemahan. Ya. Sisi-sisi kelemahan hujjah yang ada pada mereka. Ahlu sunnah akan menjelaskan sisi-sisi kebatilan mereka. Sehingga dengan sebab itulah kemudian terjadi permusuhan, terjadi kebencian. Karena rasa tinggi hati yang ada pada mereka. Yang seandainya mereka mau insaf, seandainya mereka mau bersikap adil, dan mau kemudian introspeksi, tentu mereka akan justru bersyukur dan berterima kasih kepada ahlu sunnah. Dijelaskan. Dan ahlu sunnah pun juga hanya sekedar menjelaskan. Tidak kemudian menjelek-jelekan. Tidak. Menjelaskan. Ini yang hak, ini yang batil. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini syirik, ini tauhid. Ini to'ah, ini maksiat. Itu saja. Ya. Diterima. Walhamdulillah. At-taufiqu minallah. Tidak diterima. Ma'asalamah. Kan begitu. Ahlu sunnah. Apakah kemudian wahyu harus begini kalau enggak berarti enggak. Enggak. Sama sekali. Enggak seperti itu yang dicontohkan. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam beragama. Wa ma anta alaihi bijabbar. Fa takfir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Engkau bukanlah pemaksa Maka ingatkan dengan Al-Quran, orang yang masih bisa ditakut-takuti dengan Al-Quran. Itu saja. Ya. Hanya saja di saat Al-Sunnah ini berbicara tentang hujjah, berbicara tentang dalil, ya, itu sudah membuat mereka kalang kabut. Sekedar berbicara dalil saja sudah membuat mereka kalang kabut, luar biasa. Ya, ketakutan. Kenapa? Ini sebentar lagi akan terbongkar semua daripada berbagai macam kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Sebentar lagi ini umat akan tahu bahwasanya ini semua tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan, padahal ini adalah suatu tradisi yang sudah turun temurun. Sebenarnya, dan sebentar lagi. Ya, muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran dari diri-diri mereka sendiri. Ya, ketakutan-ketakutan dari diri-diri mereka sendiri. Sedangkan Ahlussunnah, ya, hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar menyampaikan. Tidak lebih daripada itu. Sambil mendoakan, semoga umat ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Semoga kita bisa di atas istiqomah. Semoga kita, ya, bisa tetap kokoh di dalam menapaki dan menjalankan agama ini. Semoga mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan hidayah. Itu saja. Adapun untuk kemudian memaksa, tidak sama sekali. La ikraha fiddin. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nakhtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.